خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Semoga pagi ini menjadi pagi penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sedang ikut streaming maupun yang ada di tempat ini pada kesempatan berbahagia ini. Jumat kemarin di Masjid Al-Munawwar adalah upgrading status keimanan. Mengupgrade status dari muslim menjadi mukmin. Berangkat dari surah Al-Hujurat ayat 14. Ada orang Arab Badui ngaku mukmin. Terlalu pede dia ngaku mukmin di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang salah dengan orang ini. Hanya saja orang ini terlalu pede sama persepsinya sendiri tentang dirinya di hadapan Tuhannya. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu sekalian, biasanya kita mengukur diri ini berdasarkan standar kita atau standar Al-Quran dan As-Sunnah dalam menilai keimanan. Biasanya kita atur sendirilah semuanya ya. Yang kedua, biasanya cara orang beragama itu mulainya dari ilmu dulu, atau yang penting udahlah, yang penting beramal dulu. Mana yang biasanya dimulai dalam praktek sehari-hari? Biasanya mana yang didahulukan? Udahlah ngaji-ngaji terus, yang penting amal, kan gitu. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin kita melihat diri kita sekaligus melihat sumber-sumber khususnya dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam menilai status keimanan kita ini. Jadi ceritanya ada orang Arab Badui, qalatil a'rabu amanna. Seorang Arab Badui mengaku kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Rasul kemudian diwahyukan untuk menyampaikan kepada si Badui ini, katakan kepada dia, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin, akan tetapi, qulu aslamna, kami baru berislam. Katakan itu. Jadi statusnya belum beriman, tapi baru berislam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam kalbu kamu. Imanmu masih sebatas simbolik. Belum menjadi sesuatu yang kamu rasakan di dalam hatimu. Belum mengkristal menjadi sebuah keyakinan yang membuat kamu mendapatkan fasilitas mewah dari Tuhanmu karena keimananmu itu. Lanjutan ayat itu adalah salah satu kategori, salah satu kriteria penting bahwa kamu sudah beriman adalah wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurun rahim. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Jadi kalau kamu taat kepada Allah dengan semua kesulitanmu, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Untuk bisa seperti ini memang membutuhkan iman yang kuat, agar setiap perbuatan kita tujukan hanya kepada Allah. Gak usah orang tahu, kalau perlu gak perlu ada seseorang pun tahu, untuk membuktikan keimanan kita, dan hanya mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafurun Rahimun. Jadi Al-Qisah, Syekh Mutawalli Syarawi sedang berada di San Francisco. Tiba-tiba ada orang bertanya, "Syekh, katanya orang beriman itu wala yaj'alallahu 'alal kafirina wala yaj'alallahu lil mu'minina al kafirina sabila. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Katanya orang-orang mukmin itu pasti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya orang-orang mukmin itu pasti mulia. Katanya orang-orang mukmin itu enggak mungkin wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Enggak mungkin orang-orang kafir itu bisa menguasai orang-orang mukmin. Tapi nyatanya, buktinya, kalau kita kembali ke Indonesia, umat Islam Indonesia adalah bisa dikatakan umat Islam terbesar sedunia. Tapi kenapa lemah ilmunya? Akhirnya lemah pemikirannya. Ujung-ujungnya lemah ekonominya. Sehingga lemah pula politiknya. Lemahlah hukumnya, lemah pula sosialnya. Dan ujung-ujungnya lemah pula militernya. Kalau sudah begini, ya sudah, dikuasai oleh musuh. Syekh kemudian menjawab, semua yang digambarkan tadi, kenapa fasilitas-fasilitas itu tidak datang? Karena status kita masih muslim, belum naik kelas jadi mukmin. Kita baru sholat, zakat, puasa, umroh, haji. Yang seperti ini, kalau hanya begini cara kita berislam, maka tidak akan menaikkan status sosial kita secara baik. Kita tidak bisa menjadi sebuah bangsa yang kuat. Insya Allah bisa masuk surga. Insya Allah bisa masuk surga. Tapi orang beriman itu biasanya targetnya surganya Firdaus. Kalau yang rendah-rendah kan, gue sih dapat emperan surga aja udah untung kan gitu. Kagak ada emperan di surga. Yang ada juga di bawah kolong jembatan Siratal Mustaqim. Neraka juga ujungnya. Orang-orang mukmin itu, fa idza sa'altallaha fas'alil firdaus. Kalau minta kepada Allah, minta yang paling tinggi, mintalah surga Firdaus. Dan jangan merasa rendah dengan semua amalmu walaupun sedikit. Karena tidak ada amal yang sedikit, tidak ada amal yang kecil kalau sudah diterima oleh yang maha besar. Jadi cara-cara berpikir orang beriman itu mindsetnya saja berbeda dengan orang yang hanya sebatas berislam. Udahlah yang penting kita udah berislam, gak usah ekstrim-ekstrim banget lah. Bukan soal ekstrim atau tidak, ekstrim memang salah. Tatarruf Islam itu, ekstrim itu berarti berada di pinggiran. Dan ini rentan untuk jatuh ke jurang. Orang yang ekstrim itu imannya rentan. Rentan jatuh ke jurang. Karena berada di tatarruf, berada di tepian. Berisiko tinggi. Misalnya miskin, kadal faqr, ayyakuna kufran. Orang yang secara ekonomi fakir, ini resikonya, resiko imannya bahaya. Gampang kufur. gampang kufur ini kalau lemah iman, lemah ekonomi. Jadi ekonomi itu punya dampak besar terhadap keimanan. Kadal faqr ayyakuna kufran. Walau ada orang-orang tertentu yang memilih hidup sederhana karena dia mampu untuk kaya, ini lain dia. Ini memang pilihan dia. Nah, saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi dengan kondisi kita sekarang? Coba lihat. Walaupun bangsa Indonesia adalah muslim terbesar sedunia, tetapi secara kualitatif kualitasnya memang rendah. Saya tidak tahu ada mungkin yang sudah pernah membaca indeks apa manusia Indonesia. Katakanlah universitasnya saja, kita bicara secara akademik dulu. Cuma ada dua world class university di Indonesia kalau tidak salah, satu UI, satu lagi ITB. Itu pun UI deretan yang keberapa? 109 atau 100 berapa gitu di dunia. Sejelek-jelek universitas di Indonesia ini, Universitas Islam. Sejelek-jelek universitas. Apalagi yang dikelola oleh pesantren pas-pasan. Saya tidak ingin merendahkan, tetapi kita coba ambil standar umum. Kita ambil bagaimana kita bisa berkompetisi, karena kita juga hidup di dunia. Tapi maksud saya bukan berarti kemudian agamanya dilupakan karena gara-gara world class. Mungkin di sini akhirat kelas lah semuanya. Tapi yang bagus adalah dunia akhirat lah, kira-kira begitu. Zakat. Andai semua orang Indonesia zakat, ini berandai-andai. Katanya kalau orang Indonesia berzakat minimal berapa per tahun? 20-30 triliun lah kira-kira hitung-hitungannya. Walaupun ada yang mengatakan lebih. Tidak. Konon sampai 1/5, 200 sampai 300 triliun. Jadi 1/5 daripada APBN. APBN kan 1000 triliun lebih lah. Sampai di sini. Kalaupun orang Islam semua berzakat, ya ini positioningnya secara ekonomi paling ya survive, bertahan agar tidak fakir. Paling sampai di situ. Berarti dibutuhkan komponen lain untuk diamalkan dari agama ini supaya naik. Apa itu selain zakat? Infak. Terus apa lagi? Sedekah. Apa lagi? Wakaf. Apa lagi? Ini yang paling tinggi yang jarang disebutkan. Jihad harta itu. Dan empat ini domainnya orang beriman. Hanya orang-orang beriman yang punya keberanian untuk menginvestasikan hartanya di jalan Allah dengan empat posting keuangannya ini. Zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kalau perlu jihad harta. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi kira-kira nih status kita, kira-kira nih sudah mukmin atau baru berislam ini di Indonesia? Baru berislam. Jadi sudah wajar kalau ternyata nasib, walaupun kita bangsa terbesar umat Islamnya, tapi karena belum naik status keimanannya, ya alhamdulillah bahagia masuk surga insya Allah. Sama halnya dengan saudara-saudara kita di Mauritania. Itu negara miskin. Seperti Ethiopia juga misalnya. Banyak hafiz Qurannya. Di sana orang tua malu kalau umur 13 tahun belum hafiz Quran. Ibu-ibunya malu. Dan memang ekonomi mereka sangat rendah, tetapi kejahatan mereka di bawah 1%. Sangat rendah. Dan insya Allah indeks kebahagiaannya tinggi. Walaupun secara ekonomi rendah. Tapi kalau target hidupannya seperti itu, rasanya kurang manfaat bagi orang lain. Padahal dari sisi kemanusiaan saja, khairun nas anfa'uhum linnas. Harusnya kita memberikan banyak manfaat bagi seluruh manusia. Tapi alhamdulillah, Mauritania, walaupun itu miskin, tapi ulamanya itu sangat disegani di seluruh dunia. Termasuk ulama-ulama Hijaz, ulama-ulama Saudi Arabia itu sangat kagum dan respect terhadap fatwa-fatwanya ulama-ulama dari Mauritania. Ada di antaranya yang kami sering jumpa dalam event-event internasional, biasanya sebut saja Syekh Hasan Ad-Didu. Saya bangga sekali kalau bisa duduk dalam konferensi internasional bersama mereka. Jadi maksud saya begini, orang-orang beriman itu jangkauannya itu jauh, targetnya itu tinggi. Misalnya gini, Anda berkarir, kalau hanya sebagai seorang pengusaha, jurnalis, dokter, businessman, hanya level lokal, ya berarti masih lokal lah kualitasnya. Tapi kalaupun hanya sebatas internasional, bergabung misalnya dalam World Economic Summit gitu ya, Anda bisa bahkan menjadi pembicara di situ, memberikan solusi bagi dunia, itu belum hebat. Orang mukmin itu hebatnya kalau sudah mengoptimalkan yang Allah berikan kepada dia, misalnya untuk menjadi pembebas Baitul Maqdis. Bukan hanya sekedar bermanfaat bagi manusia. Misalnya saya sebagai seorang guru ngaji, sebagai ustaz, saya pengen banget jadi ulama. Berarti harus tambah ilmu, harus tambah ikhtiar skill yang lain. Tapi bagi saya, kalau cuma duduk di majelis ulama secara karir, alhamdulillah mungkin bermanfaat buat Indonesia. Tapi kalau hanya bergabung di ulama internasional juga kurang bagus. Saya akan bangga kalau bisa bergabung dengan ulama yang pejuang. Karena ada pejuang yang bukan ulama, ada yang ulama bukan pejuang. Ada pejuang dan ulama, tapi levelnya hanya tingkat conference. Saya lebih suka kalau bergabung dengan ulama, pejuang, pembebas Baitul Maqdis misalnya. Sebagaimana Ibrahim diangkat derajatnya di sana, inni ja'iluka lin-nasi imaman, itu di Baitul Maqdis. Penetapan status Ibrahim itu. Nabi Muhammad naik ke langit menjadi imam bagi seluruh nabi, itu di Baitul Maqdis, penyematan statusnya. Jadi ada jenjang-jenjang pilihan. Sebab di kalangan umat Islam sendiri itu ada levelingnya. Alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Tingkatan manusia itu yang paling tinggi sampai yang paling rendah begini ukurannya. Berdasarkan ayat itu dan hadis lain, orang yang paling rendah derajatnya itu munafik. Setingkat di atas munafik adalah kafir. Karena innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti di nerakanya itu di bawah derajat orang kafir, di keraknya dia itu, nempel itu. Fid darkil asfal. Munafik yang mengaku beragama tapi kemudian sebetulnya hatinya tidak meyakini itu. Di atasnya lagi kafir. Kenapa kafir lebih baik? Ya memang sejak awal dia tidak punya ilmu yang kuat dan sejak awal dia konsisten. Pengingkarannya jelas. Di atasnya lagi adalah ya manusia biasa. Di atasnya lagi adalah orang saleh. Di atasnya lagi adalah syuhada. Di atasnya lagi adalah siddiqin. Di atasnya lagi adalah para nabi dan rasul atau mungkin ada ulul azmi. Di atasnya lagi yang paling tinggi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita yang mana? Kira-kira status kita masih yang mana nih? Mudah-mudahan bukan munafik lah ya. Juga mudah-mudahan bukan kafir. juga jangan sampai manusia fatrah, manusia yang pada posisi jadi orang baik tapi belum dapat wahyu, belum dapat apa namanya hidayah, tapi juga bukan orang buruk gitu. Namun ya tidak ada ibadah di sini. Kemudian naik lagi, mudah-mudahan jadi orang soleh dan soleh insya Allah. Tapi di atasnya, mudah-mudahan sih sebetulnya kalau mau naik status, daripada mati direnggut penyakit. Rasul meninggalnya bagaimana? Rasul itu meninggalnya sakit gara-gara diracun pasca perang Khaybar itu oleh orang Yahudi. Sudah sempat dikeluarkan oleh Rasul, tapi sisa racun itu masih ada. Kemudian Rasulullah SAW tidak lama sakit, lalu demam, panas tinggi, kemudian keluar rumah sempat melihat saudara apa umat Islam yang mendirikan sholat dipimpin oleh Abu Bakar. Rasul sendiri kemudian masuk dan ikut sholat jamaah, lalu kemudian meninggal dunia gara-gara diracun. Rasulullah SAW ya pada akhirnya kena racun juga. Jadi sehebat-hebat saya menghindari makanan, minuman, apalagi musim orang gila sekarang. Mungkin orang gilanya ini cerdas ini, milih. Sementara dari semua peristiwa ini ada dua teori yang agak kena. Satu, sepertinya pengulangan peristiwa 98. Nah, bagaimana komunis ini bermain menciptakan suasana yang keruh. Dan tidak semua ini diketahui oleh polisi, tidak semua diketahui oleh intelijen. Ini pemainnya luar biasa. Sebab kalau ini teorinya kayak kata Pak Mahfud, ada 7 teori tentang orang gila saat ini yang suka membunuh. Ada yang mengatakan berharap terjadi kekecohan khususnya di Jawa Barat sehingga nanti akan ada PLT gubernur. Ternyata sekarang penyebarannya sudah kemana-mana, sampai ke Jawa Tengah, bahkan sampai ke Jakarta. Jadi kalau dulu ada pembunuhan ulama dan aktivis Islam atas nama dukun santet, jadi Ustadz Akif harus ada yang awal juga itu. Insya Allah ada malaikatnya ya, tapi ikat tali untamu lalu tawakal lah gitu. Jangan kemudian dilepas tali unta lalu tawakal gitu. Ya lewat gitu. Ini makanya anak-anak muda harus aktif subuh seperti ini. Karena musuh besar komunisme PKI ini adalah agamawan. Itu yang penghambat besar mereka. Kembali kepada judul awal. Saudara-saudara, kita ini akan naik tingkat status kehidupan kita, baik di tingkat individu maupun di tingkat sosial, berbangsa dan bernegara, kalau status keimanan kita naik pula. Jangan hanya sebatas muslim. Lihat misalnya, banyaknya orang Indonesia yang pergi haji, berulang-ulangnya orang Indonesia yang pergi umroh, itu hanya menunjukkan status individual. Dan itu bukan ukuran umat Islam sedang hebat di muka bumi. Alhamdulillah umat Islam Indonesia sudah mulai bagus Islamnya, tapi belum naik ke derajat mukmin. Memang apa sih bedanya muslim sama mukmin? Secara kosakata, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang mukmin, orang muslim itu levelnya survive. Ciri-ciri orang Islam adalah, kalau dari sisi kosakata, Islam artinya berserah diri, berserah diri. Orang Islam itu adalah orang yang berserah diri. Orang-orang Islam itu kelakuannya adalah orang lain selamat dari kejahatan lidah. Irduhu wa amwalu. Orang mukmin itu aman jiwanya, merasa aman dengan keyakinannya, sehingga dia memberikan rasa aman bagi orang lain, dan orang lain aman hartanya, aman pula kehormatannya dari gangguan orang mukmin. Karena orang mukmin itu memberikan rasa aman bagi orang lain. Dari sisi kosakata dan dari sisi efek impactnya, orang mukmin itu lebih besar. Nah, kalau kita jadi orang mukmin, Misalnya di dalam surah Ar-Rum ayat 47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uuhum bil bayyinat fantaqamna alladziina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Jadi pertolongan itu datang kepada orang muslim atau mukmin? Mukmin. Contoh misalnya, syarat untuk kuat, syarat untuk menang, syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah itu adalah bersatu. Betul gak? Bersaudara, bersatu. Tapi yang bisa bersatu, bersaudara dengan persaudaraan yang kuat, keenam bunyanun mersus, ibarat batu bata dengan yang lain, itu kokoh, enggak bisa hanya sesama muslim. Harus naik derajat menjadi mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun, bukan innamal muslimuna. Yang bisa berukhuwah, bersaudara dengan persaudaraan yang kokoh, yang bisa mendatangkan yadullahi ma'al jama'ah, kata Rasulullah, pertolongan Allah datang kepada orang yang bersatu, yang bersaudara, hanya ketika persaudaraan itu berdasarkan iman. Nah misalnya kita jamaah subuh, mungkin punya organisasi kesukuan, ya, organisasi komunitas apa, klub-klub apa namanya, kelompok apa. Semua persaudaraan-persaudaraan itu rapuh dan tidak akan mendatangkan sesuatu yang besar dari Allah. Tapi kalau di upgrading persaudaraan itu, walaupun masih atas nama komunitas biker soleh misalnya, apalagi selain biker soleh misalnya, ketika itu di upgrade menjadi sebuah persaudaraan yang dasarnya iman, itu akan hebat, dahsyat itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjanjikan pertolongan kepada orang yang beriman. Jadi konkretnya begini. Mulai dari individu kita, mulai hari ini, kalau ingin mendapatkan fasilitas-fasilitas kemewahan dari Allah, terutama terkaitan dengan keimanan, kita harus naik di tingkat individu. Bagaimana caranya Ustaz untuk naik? Mulai dari yang standar. Dari sisi dalam yang harus kita upgrading adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Standar mukmin itu, standar mukmin kalau kita mau ngecek diri kita, saya sebetulnya sudah mukmin atau belum? Maka diagnosa yang pertama adalah hatimu. Bagaimana maksudnya Ustaz? Kalau disebut nama Allah, bergoncang atau tidak hatimu? Contohnya Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas itu kalau ditegur, misalnya dia melakukan kesalahan, "Hai Ibnu Abbas, ittaqillah." "Wahai Ibnu Abbas, takutlah kamu kepada Allah." Merah padam wajahnya. Itu kalau ada kata Allah disebutkan. Itu saking agungnya asma Allah di dalam hati mereka. Dan ini tentu sangat individual sekali sifatnya. Dan ini contoh-contoh individual upgrading status dari sekedar muslim menjadi mukmin. Itu sahabat-sahabat Nabi. Idza dzukirallah. Kalau mereka diingatkan tentang Allah, sehingga menjadi kebiasaan di antara para sahabat, kalau bertemu itu saling mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lain. Dan itu langsung khusyuk dan persaudaraan menjadi kuat. Dan sesuatu yang paling nikmat di antara sahabat adalah membacakan satu ayat kepada sahabat yang lain. Budaya sima'an itu, nyimak itu, sami'an. Jadi ujungnya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. zikir mereka, menyeret mereka untuk selalu tertarik kepada kalimat-kalimat Tuhannya, sehingga dia selalu mencari Al-Quran untuk selalu mendapatkan peringatan dari Tuhannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak mungkin bisa berpisah walau sehari dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada narasi yang bisa menggoncang jiwa mereka sampai tingkatan talazzuz, al-lazzah, kenikmatan mereka dalam menjalani hidup hari-harinya. Selalu ada sesuatu yang istimewa dan mencerahkan, melipat gandakan pengetahuan dan melesatkan jiwa mereka, kecuali narasi dari Al-Quran. Itu ciri orang sudah beriman pada level awal. Zikir dan tilawatul, efeknya pun konkret. Jadi kalau ingin naikin status nih, dari sisi individu dulu, hatimu, bohong aku beriman kalau masih sedikit zikirnya. Gak mungkin kamu beriman. Karena ciri orang beriman itu tidak sama dengan orang munafik. Orang munafik itu la yadhkuruna Allah illa qalilan. Orang munafik itu berzikir tapi sedikit. Ya paling ya itu subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Enggak sabar buka WA alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Lenyap udah enggak sampai Allahu Akbar. Gitu aja sudah lewat. La yadhkurunallaha illa qalilan. Salatnya pun enggak khusyuk, enggak ada masalah, yang penting udah salat. Padahal perubahan-perubahan hidup semua bermula dari salat. Makanya salatnya orang sebatas muslim dengan salatnya orang mukmin itu beda. Jadi kalau ingin upgrading status, mau tidak mau harus ada narasi-narasi yang masuk ke dalam jiwamu. Orang kalau beriman itu memang merdeka dia. Contoh misalnya saya kasih contoh kasus kekinian, ada namanya Syekh Raid Salat. Saya kagum dengan tokoh-tokoh yang bukan cuma berilmu tetapi pejuang. Raid Salat ini seorang tokoh yang betul-betul yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Orang hidup masa kini, kalau dulu ada Syekh Ahmad Yasin sudah tua, hidupnya cuma di atas kursi, yang bisa digerakkan cuma kepalanya, untuk membunuh Syekh Ahmad Yasin ini butuh ratusan rudal. Dan memang pada akhirnya beliau berkeping-keping tubuhnya karena dihantam oleh rudal. Tetapi walaupun badannya hanya seorang tua yang renta, dia tidak ingin mati direnggut oleh penyakit. Saya punya senior, seorang kiai dari Bondowoso. Saya senang sama beliau. Baru-baru ini nyariin saya, ada sesuatu yang ingin beliau konfirmasi. Kalau kemana-mana itu dia gak pernah lepas dari tabung oksigennya, karena kankernya baru stadium 4. Baru. Tapi dia gak bisa berdiam diri meratapi penyakit. Justru dia akan sehat kalau dia berada di luar. Dan itu kemana-mana lengkap itu obat dibawa terus. Tapi dia tidak ingin hidupnya seperti hewan atau daun-daun kering di tengah hutan yang manfaatnya cuma menjadi kompos. Guyon, tetapi buat dia dan kami ini menarik. Guyonannya begini, orang tua yang satu ini, sehingga terkenal kalimat itu di kalangan anak muda. Kereta dinamakan sepur, di atasnya ada kondektur. Daripada mati di atas kasur, mendingan mati di medan tempur. Gitu. Dia cari selalu. Syekh Raid Salat itu sudah belasan tahun dipenjara oleh Israel. Dan sekarang sudah harus keluar, masih diperpanjang 6 bulan lagi. Bagaimana keimanan yang ada pada dirinya? dan keyakinan dia pada janji Allah, orang hidup yang zaman sekarang. Dalam pidatonya dia bilang, sampai soal penjara, dia bilang, penjara jangan dianggap sesuatu yang menakutkan sehingga kamu tidak bisa bergerak. Penjara ini bukan apa-apa, karena ini cuma untuk memenjarakan fisik. Lihat tuh orang yang jiwanya merdeka. Ada orang tubuhnya di penjara tetapi jiwanya. Ada orang yang bebas tapi tersandra. Apalagi ngeliat temannya ketangkap OTT KPK gitu. Banyak yang pusing hari ini. Udah pensiunan masih ketakutan juga dia, karena bakal terlibat nanti kasus-kasusnya dia ungkit-ungkitin. Yang pengusaha juga gak tenang. Banyak yang begitu sekarang. Banyak hari ini. Dia bilang, hanya orang bodoh yang menanti keputusan merdekanya Palestina kalau dia menunggu dari PBB. Hanya orang lemah yang menanti keputusan Palestina merdeka atau tidak kalau menunggu dari Washington. Hanya orang yang kurang akal kalau menunggu keputusan merdekanya Palestina dari tangan-tangan orang kafir. Keputusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan memerdekakan kita, keputusannya sudah jelas dari Allah dan Rasulnya, sudah jelas janjinya. Apa dia bilang? Coba tatap ke depan. Tatap ke depan. Janji Allah dan Rasulnya itu terang, pasti, sepasti matahari akan terbit esok hari di pagi hari. Tatap jauh bahwa apa yang dijanjikan oleh Rasul, yang namanya khilafah alamin hajin nubuwah, insya Allah akan berada di Baitul Maqdis dan tempat ini akan merdeka seperti dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Yang dobrak, kita akan hancurkan, kita akan musnahkan semua dengan keyakinan kita, dan ini pasti dari janji Allah. Itu jiwa yang merdeka. Orang kalau beriman itu lepas. Cara berpikirnya tidak terpenjara, tidak tersandra, merdeka dia. Tapi yang sholatnya di samping meja kantor, malas jamaah, malas ke Malaysia, jangan memperluas pasal perzinahan. Ini berpecah partai yang tadinya bersatu, ketakutan gara-gara diancaman oleh asing. Rapat lagi soal LGBT. Saya diundang di sebuah seminar di DPR. Saya bilang, apalagi yang mau dirapatin soal banci? Status dia tuh udah jelas. Yang laki-laki adalah laki-laki, yang perempuan adalah perempuan. Yang gak bikin gak jelas diri dia sendiri. Dan banci ini makhluk yang paling jorok di muka bumi. Kaum Lut ini, masa bakukum biha min ahadin minal alam. Ini narasi saya, sengaja saya bawa ke situ. Sebab kalau kita terlibat dengan mereka, mengikuti cara hidup mereka, langkah-langkah mereka, 1,8 juta dolar seperti yang digambarkan oleh Prof. Mahfud, itu masuk ke kantong-kantong anggota dewan ini. Goyang mereka itu. Ditambah lagi parlemen ASEAN datang menekan lagi agar Indonesia jangan mengkebiri demokrasi yang sudah dijalani dan harusnya tambah maju. Yang disebut maju adalah bebaskan perizinahan, yang disebut maju adalah biarkan banci berkeliaran. Kalau bangsa itu tidak berkarakter, ya seperti itu. Tapi kemudian kita bangkit, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi jangan lemah, apalagi kita yang di Indonesia ini. No, saudara kita yang di Amerika yang berada di lingkungan mereka, dia berbicara seperti ini, wahai orang-orang Islam dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Amerika, jangan sedih dengan celaan mereka. Jangan lemah akibat tuduhan mereka kalian dituduh teroris. Kalau saya bilang misalnya di Indonesia, enggak usah kecewa. Kok ulama dibunuh Densus 88 gak turun, tapi gereja kesenggol dikit Densus langsung bergerak. Dan anehnya, Muhammad Jeffrey ditangkap dalam keadaan sehat, keluar mati tanpa penjelasan. Hanya orang-orang yang naif yang diam pada situasi seperti ini. Nah, saudara kita yang di Amerika, dia katakan kepada DEA, dia katakan kepada semua intelijen di sana, sadap saya, kalau perlu pasang kamera di rumah saya izinkan kamu supaya kamu bisa melihat kehidupan saya secara utuh, karena saya punya Islam dan saya bangga jadi Muslim. Justru saya ingin kalian melihat cara hidup saya, sebab cara hidup saya adalah pesan yang dipesankan oleh Nabi saya. Sadap saya, wahai semua orang Islam yang ada di Amerika, rekam hidupmu, rekam 24 jam kehidupanmu, berikan sama mereka datanya, karena hidupmu yang akan merubah cara mereka. Dan kalian harus bangga menjadi seorang Muslim, naik statusnya menjadi seorang mukmin. Kira-kira kita begitu gak? Pesan Nabimu, pesan Tuhanmu kepada seluruh manusia, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jadi kalau prinsip itu sudah naik, berubah cara pandang kita. Kita tidak lagi menjadi orang yang ketakutan. Nih, CCTV yang dipasang di semua tempat di Jakarta ini, internet yang dikontrol oleh mereka semua, ini servernya, controllingnya, ini orang brutal sebelumnya. Data kita bakal keambil semuanya. Anda tahu kan dulu data kartu keluarga lagi harus dicatat. Memang orang-orang yang kurang-kurang iman itu senang sekali kalau mencuri data-data sebatas itu. Memang secara bisnis menguntungkan dan membahayakan. Tapi percayalah, kalau kamu jadi orang mukmin, gak usah lemah. Jangankan kartu keluarga, semua cara berumah tanggamu kalau perlu kasih lihat sama dia. Kalau perlu ajarin bagaimana hubungan suami istri sama dia yang benar, walaupun gak usah divideokan yang begituan. Apa yang kamu takuti? Justru gaya hidupmu lah yang harusnya mencerahkan mereka. Itu cara berpikir orang-orang yang beriman itu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'mini. Jangan malah malu mempraktekan kehidupan beriman. Contoh misalnya lagi perjalanan luar negeri di pesawat, gimana sholatnya? Sholatnya beneran atau malu-malu kalau sampingnya orang bule misalnya? Gimana cara sholatnya biasa? Hah? Pakai suara gak sholatnya kira-kira? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maghrib isya subuhnya, di samping ini orang barat, samping lagi orang timur. Pede gak dengan sholatnya? Ada orang mukmin, dia di first class. Di first class. Datang waktunya sholat subuh. Dia berdiri. Dia ambil first class supaya bisa sholat. First class itu supaya bisa sholat. Dan dia bisa nyaman melihat arah kiblat. Dia bawa sajadah, sholat di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Bukan malah kayak unyil. Allahu Akbar. Biar enggak ketahuan lagi orang salat. Ceritanya tawadhu padahal enggak pede sama salatnya. Kalau dia mukmin, qomat dulu malah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia tahu di samping kiri kanannya orang muslim misalnya naik Garuda gitu kan, ini udah jam sholat, silakan. Kalau memang gak bisa jamaah takhir atau belum jamaah takdim, dan kalau kita teruskan takut hilang subuhnya, Bangunin sampingnya kalau yakin itu orang-orang sama-sama Garuda dan Muslim gitu kan. Ini pergi umroh bareng aja kagak bangunin tetangga. Tidur dibiarin semua. Pembimbingnya pun ikut. Ya tidur semua jamaahnya kalau begini. Harusnya dibangunin satu-satu. Andai boleh dan dibolehkan oleh Garuda, kalau perlu ambil itu mic-nya, pimpin sholat di situ. Cuma kan Garuda suka melarang, ini aturan internasional, khawatir tiba-tiba ada pengumuman Anda pakai sholat, kita umumin nanti begini. Ya sebetulnya alasan-alasan aja. Begitulah kira-kira kalau kita orang jadi orang beriman. Ada banyak ayat, tapi setidaknya hari ini ya, sedikit saja motivasi. Semoga Allah SWT mampukan kita menjadi orang beriman. Silakan kalau ditanya jawab. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim. Kalau kalian beriman, kalau kalian bertakwa, maka bagi kalian akan ada balasan pahala yang sangat besar. Silakan. Iya, Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan tema ini, Pak Ustaz. Iya. Pernah kita baca bahwa maju tapi ya neraka gitu. Iya. Jadi yang penting kita, tapi apakah dampak apa implikasi dari itu menjadikan negara Islam? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Jadi kita enggak bisa bilang pula negara paling islami negara kafir, gimana? Kafir tapi islami, kan enggak benar. Dari istilahnya saja si penelitinya udah kacau gitu bahasanya. Bahwa itu negara paling sejahtera, ya mungkin bagus, bersih, disiplin, teratur, jujur. Enak kan kalau di sebuah negara seperti itu kan, kita mendarat di airport teratur dan mudah, orangnya ramah, mesen taksi, sopir taksinya jujur, sampai depan hotel pun kita merasakan aman. Sebuah negara, jika itu sejahtera, maka tentu akan meningkatkan rasa bahagia penduduknya dan bisa panjang juga umurnya. Islam juga salah satu maknanya adalah sejahtera dan selamat. Karenanya kalau kita kembali kepada masa Rasulullah SAW di masa awal, memang pertama kali dibangun dulu pondasi akidahnya. Sementara negara-negara kafir tidak ada akidah itu. Tingkat bunuh dirinya tinggi. Ekonominya bagus, disiplinnya bagus, bunuh dirinya juga tinggi. Ekonominya bagus, kehidupannya teratur, rumah tangganya berantakan. Ekonominya bagus, sainsnya maju, teknologi juga maju, nasabnya gak jelas. Ini anak siapa, bapaknya yang mana ini? Islam hasanatun fid dunya wa hasanah fil akhirah. Karenanya minimal status ekonomi kita adalah menjadi pelaku wajib zakat. Harusnya dari sisi agama investasi kita itu adalah investasi dalam bentuk infak yang besar. Kalau perlu wakaf. Yang diwakafkan sekarang bukan cuma barang sedikit. Sekarang orang Indonesia sudah banyak yang berani wakaf perusahaan. Kedepan, pengumpulan uang paling banyak nanti bukan bank dengan cara-cara bisnisnya. Paling besar ke depan ini, kalau Islam berkembang di Indonesia, paling besar collecting money itu adalah filantropi. Dunia filantropi. Saya juga gak mau terlalu bocorkan ini, sebab kalau kelihatan nanti bahaya buat kita. Orang takut kalau orang Islam pegang uang banyak. Kalau kita baru pegang 3 miliar itu gerakan Islam menjadi tuduh money laundering. Sekarang harus saya pecah uang itu. Dan terus bergerak. Sistem crowdfunding. Payment system yang harus kita punya sendiri, yang gak bisa dikontrol oleh orang lain. Manajemen yang gak mungkin kita bisa disita karena kita taruh telur di satu keranjang. Tapi pembangunan Islam harus maju. Ekonomi harus sejahtera. Jadi Islam sangat memperhatikan soal welfare ini, kesejahteraan ini. Dan biaya agar militer kuat itu mahal. Zakat gak cukup buat beli persenjataan. Makanya posting zakat itu cuma untuk 8 asnaf kan? Innamas shadaqatu lil fuqara, untuk fakir. Wal masakin. Wal gharimin. Wal wa amilina alaiha. Wal wal mu'allafati qulubuhum. Wal gharimin. Orang berhutang. Terus? Wa fir riqab. Budak. Terus? Fi sabilillah. Ubni sabil. Ubni sabil wa fi sabil. Apa? Ya. Wa fi sabilillah. Ubni sabil. Posting zakat 2,5% itu enggak mengangkat kepada status welfare. Enggak. Yang namanya apa namanya wealth life gitu. Enggak, itu hanya sebatas survival, minimal tidak terjerumus kepada kemiskinan. Bagaimana dengan militer? Kalau ilmu lemah, pemikiran lemah, apa yang terjadi? Lemahlah politik, lemah ekonomi. Kalau dua-duanya lemah, otomatis militernya juga militernya lemah. Persenjataan yang kita beli dari musuh kan, gak mungkin musuh ngasih kita persenjataan yang lebih bagus. Yang dikasih adalah barang baru tapi catnya doang, gak perlu ditembak, jatuh satu-satu pesawat sama helikopternya. Udah barangnya barang murahan, dikorupsi pula alutsistanya. Sampai penjualnya bingung jualan sama orang Indonesia. Dikasih murah, minta yang mahal, padahal barang itu juga. Saya gak paham itu di mana ekonominya itu. Saudara-saudara, makanya hari gini cuma dua yang pengen jadi presiden. Orang yang betul-betul hebat banget atau konyol banget yang mau jadi presiden di Indonesia ini. Bayangkan kalau Anda jadi presiden, yang pertama kali Anda hadapi utang dulu atau aset yang banyak? Makanya hanya orang hebat banget yang mau jadi presiden hari ini nih. Udah kampanye kemana-mana atau konyol banget. Untuk menyelenggarakan Indonesia, biaya operasionalnya dari mana? Kalau gak ngutang gitu. Hanya orang hebat. Atau paling konyol.